Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua dan taufik kepada kita semua untuk kita bisa hadir di sini di Masjid Ukhuwah ini dalam rangka menjalankan ibadah kepadanya. Sering kita ulang dan sering kita sebutkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi kecuali atas berkat rahmat, atas berkat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki pada kajian sebelumnya pada bab tentang al-khauf. Tentang al-khauf, tentang takut. Dan telah kita jelaskan bahwasannya al-khawfu salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Kenapa dikatakan sebagai ibadah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Memerintahkannya di dalam banyak ayat. Maka setiap perintah dari Allah tentunya itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka kita kembali kepada definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Setiap na'am yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik secara zahir ataupun secara batin. Maka segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Termasuk al-khawfu. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khawful ibadah, yang hanya diperuntukkan kepada Allah. Khawf yang disertai dengan rasa ta'zim, pengagungan dan pengrendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf yang seperti ini hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khaufut tabi'i, khauf yang sifatnya memang tabiat manusia. Manusia mempunyai sifat takut, dan bahkan seperti Nabi Musa alaihi salam pernah keluar dari kampung halamannya, dari negerinya, dikarenakan rasa takut kepada sekelompok orang, dikarenakan beliau telah melakukan sesuatu perbuatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat yang pertama di dalam bab ini, innama dhanikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan penolong-penolongnya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini dibawakan oleh Asy-Syaikh sebagai dalil yang pertama dalam bab al-khauf, bab takut. Makna dari ayat ini bahwasanya syaitan memberikan rasa takut atau menakut-nakuti orang-orang yang beriman, takuti dengan barakallahu fikum awliya'uhu, yakni ansaruhu, penolong-penolongnya. Dikatakan oleh para ulama, alladzina yansurunal fahsya' wal munkar, penolong-penolong syaitan adalah orang-orang yang menolong perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Dikarenakan syaitan memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka setiap orang yang menolong perbuatan keji dan mungkar, baik sebagai pelaku, sebagai motivator, atau sebagai orang yang memberikan fasilitas untuk dilakukannya perbuatan keji dan mungkar, maka dia termasuk dari aulia usyaiton, sebagai penolong-penolong syaitan. Dan bisa jadi seseorang menolong kesyirikan, maka tentunya ini menafikan tauhid, mentiadakan tauhid, maka perkaranya tentu menjadi lebih besar. Barakallahu fikum. Maka syaitan selalu memberikan at-takhwif atau menakut-nakuti orang-orang yang beriman, ditakut-takuti dengan orang-orang kufar, ataupun dengan orang-orang musyrikin, ataupun dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Ini sifat syaitan, untuk melemahkan kaum mukminin. Kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, naam, bahwasanya syaitan membisikkan atau aulia syaitan membisikkan dan menyampaikan propaganda kepada kaum mukminin, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk menghadapi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, ini aulia syaitan mengatakan kepada kaum mukminin, menakut-nakuti bahwasanya musuh-musuh sudah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Naam, yang mana mereka berupaya untuk menghalangi kaum mukminin dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, dan salah satunya adalah al-jihad. Maka aulia syaitan menakut-nakuti kaum mukminin dengan hal-hal demikian." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum mukminin, "Inna ma dzalikum syaitanu yukhawwifu auliya'ah." Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan penolong-penolongnya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya akan selalu ada terbetik rasa takut bagi setiap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan seseorang lain kepada kebajikan, melarang atau mencegah umat dari kemungkaran. Nah, dan syaitan berupaya untuk menghalangi kaum mukminin dengan menakut-nakuti mereka dari amalan yang mulia ini. Dan ini selalu ada dan muncul, terutama kepada para da'i ilallah, kepada para da'i ilallah yang mendakwahkan tauhid, yang berupaya untuk menegakkan sunnah dan menjelaskan kepada umat betapa bahayanya perbuatan bid'ah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, rasa takut itu hanyalah dari syaitan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Naam. Maka wajib bagi setiap mukmin, terutama bagi orang-orang yang berupaya untuk menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid di muka bumi ini, bahwasanya wajib bagi dia untuk mengetahui bahwasanya memperjuangkan al-haq bukan itulah yang akan mendekatkan kita kepada ajal. Memperjuangkan dan membela al-haq bukan inilah yang akan mendekatkan kita kepada kematian. Nah, dan sebaliknya, bukanlah di lantaran karena kita diam dari al-haq, tidak mau memperjuangkan al-haq, menjadi sebab kita panjang umur atau kita mendapatkan rezeki yang banyak. Bukan itu. Nah, dan kalau kita lihat betapa banyak para da'i ilallah yang menegakkan al-haq, berjuang menghadapi segala rintangan dan bahaya, mereka meninggal pada usia yang panjang, pada usia yang tua, meninggal di atas kasurnya. Nah, betapa banyak orang-orang yang penakut, justru dia terbunuh di dalam rumahnya, wal'iyadzubillah. Kita lihat kepada Khalid bin Walid, salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang sangat pemberani, sampai-sampai diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima tertinggi pasukannya. Banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan dari Khalid bin Walid, kemenangan-kemenangan yang beliau raih. Barakallahu fikum, yang Allah berikan kepada beliau pada pasukan yang beliau pimpin, sampai-sampai para sahabat atau bahkan sampai sebagian para sahabat bersandar kepada beliau. Karena kekhawatiran inilah Umar bin Khattab mencopot beliau dari jabatan tertinggi pasukan dan memberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pengganti dari Khalid bin Walid. Kalau kita melihat kepada Khalid bin Walid, sang pemberani, meninggal di atas kasurnya, sampai-sampai beliau mengeluarkan sebuah syair bahwa seorang yang pemberani seperti beliau bisa meninggal di atas kasurnya, lalu bagaimana dengan orang-orang penakut yang takut dengan kematian? Maka oleh karena itu, setelah ini mungkin mata-mata dari para penakut tidak akan bisa lagi tertidur, karena seorang pemberani saja bisa terbunuh, bisa meninggal di atas kasurnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka selama seseorang berada di atas al-haq, memperjuangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bertakwa dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama hamba-hambanya yang bertakwa, dan bahwasanya orang-orang yang selalu menegakkan al-haq, mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, jauhkanlah perasaan takut ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, apalagi Naam, ketika kita menjalankan ketakwaan tersebut, ketika kita menjalankan perintah Allah dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan, maka rasa takut tersebut akan hilang. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala naam menjadikan syarat dari keimanan seseorang bahwa dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepadanya, kepada mereka, dan takutlah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Sehingga oleh karena itu, orang-orang yang sempurna keimanannya, mereka hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada orang-orang yang maju mundur di dalam menjalankan syariat, takut akan perkara duniawi, ketika menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ulima min hadhil ayah anna li syaitani wasawisa yulqiha fi qalbi ibni Adam minha at-takhwif min a'da'ihi wa hadha ma waqa'a fihi katsirun minan nas wa huwa al-khawfu min a'da'illah. Diketahui dari ayat ini bahwasanya syaitan selalu memberikan bisikan kepada putra-putra Adam. Di antaranya adalah bisikan untuk takut kepada musuh-musuhnya, kepada musuh-musuh Islam. Dan ini terjadi kepada kebanyakan manusia, yaitu takut kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu ini merupakan sesuatu yang tidak pantas. Law ittakalu 'ala Allah wa khafuhu qabla kulli syai'in la khafahun nas. Andai kata mereka bertawakal dan bersandar kepada Allah, dan mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum takut kepada sesuatu pun, maka niscaya manusia akan takut kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Ketika kalau seandainya mereka hanya takut kepada Allah dan membuang jauh-jauh perasaan takut kepada musuh-musuh Allah, maka niscaya akan terjadi sebaliknya. Justru musuh-musuh mereka akan takut kepada mereka. Musuh-musuh Allah akan takut kepada mereka. Naam. Barakallahu fikum. Wa li hadza qila fil mathali man khafa Allah khafahu kullu syai'in wa man ittaqa Allah ittaqahu kullu syai'in wa man khafa min ghairillah khafa min kulli syai'in. Dikatakan dalam sebuah permisalan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan ditakuti oleh sesuatu apapun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ditakuti oleh setiap apapun. Dan sebaliknya, barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka dia akan takut kepada siapapun. Nah, kalau sudah dia takut kepada sebuah pihak selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan takut kepada pihak manapun. Ketika dia mendapatkan tekanan, dia akan mundur. Ketika dia mendapatkan rintangan, dia mundur. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus memperbanyak dan mengedepankan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Kemudian Syekh menyebutkan ayat yang kedua, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka niscaya akan menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk, orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Nah, ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikun. Mereka berbangga-bangga di hadapan orang-orang yang beriman dengan kebanggaan bahwa merekalah yang telah membangun Masjidil Haram. Merekalah yang memakmurkan Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Padahal mereka adalah syirikun. Dan mereka berbangga dengan hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu bukan lantaran dia mengokohkan bangunan fisiknya. Tidak. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, sehingga oleh karena itu ketika ada seorang A'rabi di masjid, barakallahu fikum, seorang Arab pelosok datang ke masjid, kemudian dia tiba-tiba berdiri di pojok masjid dan buang air kecil. Maka para sahabat pun mengatakan, mah, ungkapan pelarangan. Maka Nabi SAW menegur para sahabat, da'uhu, biarkan dia, jangan engkau potong buang airnya. Nanti kalau ditegur dan dicegah, bisa jadi dia lari dan bisa kemana-mana buang air kecilnya. Ini hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia menyelesaikan hajatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya bahwasanya masjid ini dibangun adalah untuk zikir kepada Allah, untuk solat, untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran, bukan untuk tempat kotoran seperti yang kamu lakukan. Ditegur secara halus oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Yang mana di dalam kisah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang penting. Di antaranya, di dalam menegur dan di dalam berdakwah, kita harus mengedepankan sikap lemah lembut. Kita harus mengedepankan antara, kita harus memperhatikan antara maslahat dan mafsadah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat secara spontan ketika melihat sesuatu perbuatan yang tidak pantas, buang air di dalam masjid. Nah, secara spontan, dan mungkin kita pun secara spontan akan melakukan sebuah pengingkaran dengan keras seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Akan tetapi hikmah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan sikap lemah lembut yang beliau miliki, beliau membiarkan sampai dia menyelesaikan. Dan para ulama menyebutkan sikap lemah lembut dan hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah ketika kejadian itu, banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Dan setelah dibahas, ternyata Nabi SAW telah melakukan kemaslahatan yang besar dengan perbuatannya ketika beliau membiarkan A'rabi tersebut menuntaskan dan menyelesaikan buang air kecilnya. Nah, kemudian pada akhirnya syahid dari hadis tersebut yang sesuai dengan ayat yang kita baca, bahwasannya masjid itu adalah untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, dan untuk menunaikan sholat. Nah, dengan inilah masjid itu dimakmurkan, bukan secara fisik saja, dan yang lebih penting adalah memakmurkan masjid secara maknawi. Dan kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermegah-megahan di dalam membangun masjid, bermegah-megahan di dalam mendirikan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sebatas Naam, menampung sesuai dengan kebutuhan untuk mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pembahasan ini ada pada babnya. Maka ketika orang-orang musyrikun berbangga-bangga dalam hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka bahwasanya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalian wahai orang-orang musyrikun, justru kalian membuang iman kepada Allah. Kalian takut kepada al-asnam, kepada selain-selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tidak layak dan tidak pantas untuk dikatakan sebagai ummaru masajidillah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.